Hey boy, muzair, nangin dingin nong, nangin dingin nong, peduli mong, Bandung dingin zer, Mustafa jadi gak kuat, Mustafa tergila-gila, Mustafa jatuh cinta sama seorang biduan. Hey boy muzair, nangin dingin nong, nangin dingin nong, peduli mong, Bandung dingin zer. Bandung dingin zer, Mustafa jadi gak kuat, Mustafa